hanya di atas ilmu sunnah, di atas fikih yang jelas dalilnya, terasa nikmat betul. Sekali lagi, apa jadinya kalau kita tidak mendapatkan nikmat sunnah? Apa yang terjadi dengan kita, kaum muslimin? Tak lain adalah kebid'ahan yang akan kita lakukan. Ada semangat beragama tapi tidak diberi ilmu sunnah oleh Allah, maka kesemangatan beragama itu akan membawa manusia kepada berbagai macam bid'ah-bid'ah dhalal. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, nikmat yang tadi kami sampaikan di atas harus kita syukuri, berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak semua orang mendapatkan, bahkan banyak yang tidak tahu tentang nikmat itu. Di antara mereka kaum muslimin berdoa kepada Muhammad Rasulullah SAW dengan membelakangi arah kiblat serta mengangkat kedua tangannya dalam keadaan berdoa menghadap ke makamnya Nabi dalam keadaan kiblat itu di belakang punggung dia. Ini terjadi dan terjadi terus menerus di kalangan mereka-mereka yang mu'tamirin, sedang berumrah dari berbagai macam negeri, Indonesia atau mungkin dari Pakistan atau mungkin dari yang lain-lainnya. Mereka berduduk melingkar atau dengan berdiri di balik Masjid Nabawi menghadap ke kubah yang berwarna hijau, kemudian dia berdoa mengangkat tangan dalam keadaan kiblat dibelakangi oleh dia. Kenapa seperti itu terjadi di kaum muslimin? Jawabannya karena mereka tidak mendapatkan nikmat tauhidullah fil ibadah. Tidak mengenal sunnah. Tidak ada sunnah ketika seorang ziarah ke makam Nabi kecuali hanya mengucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian kepada Abu Bakar dan Umar. Tidak ada di situ menangis. Tidak ada di situ mengangkat tangan. Merapalkan apa ucapan-ucapan apapun. Doa, wirid, zikir. Tidak ada. Apalagi ngusap-ngusap. Apa yang bisa diusap. Dan diciumi. La hawla wa la quwwata illa billah. Atau melakukan sebuah kedunguan. Mengangkat tangan kemudian mencium tangannya kepada Nabi. Kisbah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hadza jahalah. Ini kebodohan dari kaum muslimin. Dan itu terus-menerus ada. Alangkah nikmatnya, nikmat sunnah. Ketika seorang bisa beramal dan mengerti dalil. Begini dalam beramal, begini dalam beramal. Dalam hal ini, dalam hal ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, nikmat tauhid, nikmat yang agung. Mari kita pelajari terus dan terus. Karena hal ini akan mencegah kita dari berbagai macam kesyirikan. Ketika seorang sedang tawaf, makam Ibrahim diciumi, dipeluk, ngerti makam Ibrahim kaum muslimin? Tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Bukan makam kuburan yang berhadapan persis dengan pintu Ka'bah dan kemudian diperintahkan untuk salat di belakangnya dua rakaat pada tawaf. Fattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Ternyata pemandangan di saat tawaf itu dipelukin, diciumi. La hawla wa la quwwata illa billah. Itu minimalnya bid'ah dan terbesarnya syirik. A'udzubillah min dzalik. Hadza qaum muslimin. Jahalah. Kebodohan karena tauhid. Kebodohan dikarenakan tidak belajar tauhid. Ada yang menciumi Ka'bah, kiswahnya diluluskan ke muka dia. Tidak ada syariatnya. Yang diamani, kalau kau bisa mengusap, usap saja. Kalau enggak tidak mengapa. Hajar Aswad, kalau kau bisa mencium, mencium saja. Terbang kau menangis di situ, meratapi di situ. Kalau enggak bisa, karena kok tidak usah takalluf. Karena mencium Hajar Aswad itu bukan bagian dari ibadah umrah. Tapi banyak orang yang berdesak-desakan. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini semuanya dikarenakan kebodohan dengan tauhid. Kiswah kasid, kiswah atau kiswah kain yang menutupi Ka'bah, itu tidak ada barokahnya sama sekali. Tidak ada syariatnya menempelkan tubuh padanya atau menciuminya. Jadi mambu malah pak. Fenomena seperti ini sepanjang zaman ada. Mereka muslimin sedang berumrah namun melakukan berbagai macam praktek-praktek kesyirikan tanpa mereka tahu. Bahkan di negeri kita hampir saja ditangkap, dibebaskan ke penjara karena gunting kiswah Ka'bah. Kelambunya mau digunting, dia mau bawa pulang buat jimat katanya. La haula wala quwwata illa billah. Kalau seandainya batu Ka'bah bisa diambil, dibawa pulang pak, jimat nih bu. Astagfirullahaladzim. Belum lagi kaum muslimin, kisah-kisah mitos yang berkaitan dengan Siti Tur yang ada di Jabal Nur, Jabal Rahmah, di Jabal ini, Jabal itu, macam-macam di Gua Hiro. Ini semuanya kaum muslimin karena jahalah, kebodohan. Datang ke sana bukan untuk menegakkan tauhid, tetapi untuk bil barokah, ke tempat-tempat yang dikutuskan oleh mereka, bukan dikutuskan dalam syariat. Sampai ada satu kesimpulan, Nabi tukang tapa. Di antara mutawif yang ada mengatakan, Nabi bertapa di Gua Hiro untuk mendapatkan wahyu. Karena itu kalau kalian ingin mendapatkan wangsit, bertapa seperti Nabi. La haula wala quwwata illa billah. Kesimpulan yang sangat dungu. Nabi tidak pernah mengajarkan hal itu. Dan itu hanya terjadi pada waktu itu. Setelahnya tidak pernah lagi. Tidak pernah ada seorang sahabat yang ke situ nunggu wangsit. Tidak pernah. Tapi jahalah. Umur barakum. Kebodohan. Dan kebodohan sekali lagi. Hati-hati. Umrah itu ibadah syar'i. Ketika anda tidak terbimbing di atas sunnah, sangat mengerikan. Imma jatuh pada bid'ah atau pada kesyirikan. Na'udzubillah. Hati-hati dengan mengangkat para mutawif, mutawifun atau mutawif bahasa mereka. Orang yang gaib, yang biasa mengantar ke sana, mengantar ke sini. Ketika dia bukan dari ahlu sunnah kaum muslimin, omongannya ngelantur bahkan syirik. Mengerikan. Sangat-sangat mengerikan. Hadirin kaum muslimin, rahimani orang jami'an. Di negeri kita, namanya petilasan. Guru petilasan, ngerti petilasan pak? Bekas jagong saja dijadikan sebagai tempat untuk dikeramatkan. Apalagi tempat-tempat yang ada di sana, Jabal Rahmah, di Jabal Rumah atau di tempat-tempat yang lainnya. Sesungguhnya tidak ada dalam kitab Al-Quran, kitab Sunnah, keutamaan begini, keutamaan begitu, tidak ada. Cuma mereka jual omongan supaya terpercaya dan mistik. Jangankan itu, petilasan tok juga jadi tempat keramat. Sumur tua yang tidak ada apa-apanya juga disembah-sembah. Apalagi teman-teman seperti itu dikisahkan begini begitu orang terus kemudian tersedot. La haula wala quwwata illa billah. Oh negeri kita kaum muslimin orangnya aneh-aneh. Ya, bertanya itu malah kepada orang gila. Karena kan orang gila memiliki apa? Memiliki kekuatan supranatural. Apa aja ditanya orang gila? Ada. Tanya nomornya pirang, mbah? Ngomong gemblung, pak. simbiga jaran. Hadirin kaum muslimin, ini sebagai contoh kisah mitos itu malah lebih dipegangi. Kisah misik itu malah lebih histeris, lebih orang terperdaya. La haula wa la quwwata illa billah. Itu hal yang terlihat dari dulu sampai sekarang. Dikarenakan apa? Jahil dengan ilmu tauhid dan ilmu as-sunnah. Terjadi yang seperti itu di Indonesia, ya dia kayak gitu, di sana yang lebih-lebih maning, Pak. Ngerti lebih-lebih maning? Lebih-lebih lagi dalam melakukan hal-hal yang tidak syar'i. Hadirin kaum muslimin, ilmu itu penting. Walhamdulillah kita masih bisa melanjutkan ta'lim kita di tempat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan di masa-masa akan datang. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, kita lanjutkan membaca kitab Syarh Masail Jahiliyah. Beberapa pembahasan tentang kesalahan-kesalahan yang ada, kemungkaran-kemungkaran yang ada di kalangan kaum jahiliyah yang diingkari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada pembahasan nomor keberapa? 36 ya. Al-mas'alatu sadisatu wa thalathun. Permasalahan 36 adalah at-ta'abbudu bitahrimil halal kama ta'abbadu bisyirk. Permasalahan ke-36 adalah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Ini terjadi di zaman dulu dan terjadi pula di zaman sekarang. Mana mereka orang-orang yang berbuat hulu, berlebih-lebihan dalam peribadatan, mereka sampai mengharamkan sesuatu yang halal untuk dirinya. Semisal mengharamkan menikah, saya tidak akan menikah. Kenapa? Saya akan habiskan umurku untuk ibadah. Ini malah salah. Inilah perbuatan kaum musyrikin jahiliyah. Engkau menganggap itu bagian dari ibadah, padahal itu adalah pelanggaran besar, mengharamkan yang halal. Ada orang yang mungkin dia sisi ibadahnya luar biasa, sholat malam, sampai-sampai dia mengharamkan dirinya untuk tidur malam atau untuk tidur sepanjang sekian jam, saya gak boleh tidur kecuali cuma 1 jam semalam, yang lain itu ibadah. Ini malah salah. Ada orang yang hulu dalam puasa, puasanya dia kaum muslimin berlebihan, tidak boleh bagiku makan sampai terbit bintang. Ini puasanya kaum Syiah. Tidak boleh berbuka walaupun sudah dan maghrib sampai terbit bintang pada Isya. La haula wala quwwata illa billah. Ada di antara mereka hulu, tidak boleh bagiku untuk makan kalau saya masih kuat menahan puasa. Walaupun saya berbadai Isya, jam 8 belum lapar, jam 9 belum mau makan, jam 10 baru makan. Sampai tingkatan mengharamkan untuk dia makan walaupun ada di maghrib. Dahulu, berlebih-lebihan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Qala Syekh Shalal Fawzan, wa min nasil ahli jahiliyati ta'abuduhum ay tuqarribuhum ila Allah bitahrim ma awjaba Allah. Di antara permasalahan kaum jahiliyah pada model peribadatan mereka kepada Allah adalah dengan cara mengharamkan hal yang Allah wajibkan. Hal yang Allah wajibkan. Misal saya berikan contoh. Bertauhid hukumnya apa? Wajib. Meninggalkan syirik hukumnya apa? Wajib. Tetapi kaum musyrikin jahiliyah ketika mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka illa syarikun huwa laka. Ini talbiyahnya mereka. Aku penuhi panggilanmu, wahai Allah, aku penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu kecuali yang itu adalah sekutu untukmu. La haula wala quwwata. Seharusnya la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Tetapi kaum musyrikin menambahi illa syarikun huwa lak. Tidak ada sekutu bagimu wahai Allah kecuali yang telah menjadi sekutu untukmu. Lata, Uzza, Manat. Memang otak-otak musyrikin seharusnya talbiyah itu mengesakan Allah. Hah? Tetapi mereka berbuat syirik padanya. Ini menunjukkan apa? Mereka menghalalkan kesyirikan. Dalam talbiyahnya mereka, mereka jatuh menghalalkan hal yang haram dalam syariat kita. Di negeri kita kaum muslimin, hal-hal yang syirik-syirik, hal-hal yang syirik-syirik dihalalkan, diperbolehkan. Dengan alasan ini, alasan itu. Ada kalanya arisan, alasannya adalah demi mewarisi apa? Warisan leluhur, menghidup-hidupkan kesyirikan. Ketika disinggung dan diterangkan, dijelaskan bahwa hal itu adalah kesyirikan, mereka marah dan mereka mengatakan, jangan kait-kaitkan kami ini dengan agama. Kami hanya menjalani leluhur kami seperti ini. Jangan kaitkan ini dengan urusan agama. Hadirin kaum muslimin, ini terjadi di negeri kita. Bahkan kalau lah bisa, kesyirikan itu tidak lagi menjadi syirik dikarenakan di situ terdapat berbagai macam atribut seakan-akan sebagai acara yang islami. Disebut dengan kalimat yang islami. Pada tanggal-tanggal tertentu, di arah keliling kota, kalau dia berak-beraknya buat rebutan. Siapa dia? Kebo. Dikasih nama Kiai Slamet. Cincinannya Pak Slamet kesimpulan. Apalagi dia Pak Kiai Slamet. Kok bisa makan dengan la haula wala quwwata illa billah? Seperti ini kaum muslimin. Kebodohan dengan tauhid. Dilabeli dengan kalimat itu. Supaya kesyirikan itu tidaklah menjadi syirik. Bahkan sebagai nuansa Islam. La haula wala quwwata illa billah ta'aliil 'adzim. Makar syaitan seperti itu. Itulah dia. Yang terjadi di zaman kaum musyrikin jahiliyah. Dan itu pun terjadi zaman-zaman sekarang ini. Maka dalikal Yahud wa Nasar. Demikian pula mereka kaum Yahudi dan Nasar. Mereka pun beribadah kepada Allah dengan mengharamkan yang halal. Atau sebaliknya, menghalalkan yang haram. Misal, An-Nasara haramu ala anfusihim kathiran minat tayyibah. Orang-orang Nasara, mereka mengharamkan banyak dari makanan-makanan yang halal, makanan yang tayyibat, yang baik-baik. Mereka mereka sendiri tanpa nas. Kenapa demikian? Mereka ini Nasara, sebutkan dalam surat Al-Fatihah sebagai kaum apa? Bali. Kalau Yahudi sebagai kaum apa? Al-Maghdub. Al-Maghdub, kaum yang Allah murkai. Abdali, orang-orang yang sesat. Mengapa mereka disebut Abdalin? Dikarenakan mereka gemar ibadah di tempat-tempat ibadahnya mereka. Di kanisah-kanisah. Bahasa kitanya gereja-gereja. Tanpa bimbingan ilmu yang syar'i. Gemar ibadah-ibadah tapi tanpa ilmu. Akibatnya merupa-rupa yang disyariatkan. Mengganting-ganting disyariatkan. Sampai syariatnya tidak bisa hilang total. Yang ada sekarang adalah syariat bikinan tokoh-tokoh mereka. Inilah kondisi yang ada di kalangan kaum Nasar. Nah, mereka ini kaum muslimin. Kesemangatan beragamanya tinggi. Tanpa dibarengi dengan ilmu syar'i. Ilmu yang diajarkan oleh Nabi Isa di waktu itu. Akibatnya mereka mengharamkan hal-hal yang halal bagi diri mereka. Semakin mengharamkan sesuatu, semakin tinggi kastanya dan tingkatannya. Di antaranya dalam mengharamkan menikah. Aliran apa itu, kaum muslimin? Salah satu di antara alirannya mereka yang tingkatannya sudah sampai ke sisi nubuwwah, pendeta atau pastor atau yang semisalnya diharamkan menikah, diharamkan untuk memiliki istri atau diharamkan untuk memiliki suami. Na'udzubillah min dzalik. Itulah kondisi yang ada pada mereka. Makanan ini haram, ini enggak boleh, ini jauhi, ini dilarang. Itu hal yang biasa di kalangan mereka, kaum muslimin. Para syekh, wal yahudu abahu li anfusihim ma haram Allah mithl ar-riba. Adapun kaum Yahudi, mereka jatuh menghalalkan yang Allah haramkan. Semisal mereka menghalalkan riba. Riba, kaum muslimin, adalah satu hal yang sudah terjadi dari zaman dulu kala. Bukan hanya di zaman-zaman kita ini sekarang. Itu sudah di zaman Yahudi, Nasara, bahkan sebelumnya. Dan semua syariat Nabi mengharamkan riba. Sampai syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam mengharamkan apa? Ar-riba. Orang-orang Yahudi berusaha menghalalkannya dan mereka berhasil menghalalkannya. Sampai-sampai mereka ini dijuluki akaluna lis-suhti, para pemakan-pemakan riba. Hal yang lumrah di antara mereka riba. Bahkan halalan tayyiban antara mereka. Padahal nas pengharamannya di zaman dulu. Para Nabi semuanya sampai hari ini. Nabi kita alaihissalatu wassalam mengharamkannya. Apakah ada di kalangan umat Islam yang berusaha menghalalkan riba? Jawabannya apa, Pak? Ada tidak? Banyak. Di antara usahanya adalah tidak lagi disebut kalimat riba. Yang disebut adalah kalimat bunga. Bunga wangi mboten, Pak? Jenengan kepengin tak dibaringi bunga? Seneng mboten? Wong bunga kok gak ada riba, bunga sekarang. Bahkan ada di antara mereka saya pernah mendengar, ini hal syariat tetapi la haula wala quwwata illa billah, dibikin lelucon, dibikin main-main. Riba itu haram. maka halal. Dari mana dalilnya? Adi mengatakan lagi, riba itu haram apabila mencekik dengan bunga sekian persen yang panjang besar, 20% atau 30%. Ini bunga yang keterlaluan. Ini mencekik. Kalau bunganya sedikit dan tidak mencekik, bahkan membantu ekonomi yang lemah, ini haram. Ini ta'awun namanya. La haula wala quwwata. Bahasanya dengan bahasa syariah. Ini padahal Nabi kita mengatakan riba itu memiliki dosa berapa tingkat? 70 sekian tingkat. Ada nas mengatakan 72 atau 73 tingkatan. Adnaha yang paling rendahnya apa? Karrojuli zana ummahu ala niyyah. Seperti seorang anak yang menzinai bersetubuh dengan ibu kandungnya di depan manusia, di perempatan, di pasar-pasar, di trotoar, disaksikan banyak orang, dan dia bersetubuh dengan ibu kandungnya, dan itu adalah riba yang paling adna, yang paling rendahnya, semisal itu. Sehingga tidak ada bahasa mencekik atau tidak mencekik. Yang mencekik itu tanganmu nang hulu paku. Riba itu semuanya haram. Alangkah persisnya sama dulu dengan sekarang. Banyak pihak yang menghalalkannya. Sebagaimana kaum Yahudi menghalalkannya. Waqatuhu anhu. Sungguh mereka semua telah dilarang dari hal riba. Akluhum amwal nas bil batil. Di antara mereka juga membolehkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, penipuan, asalnya manipulasi, markup harga tanpa izin. Ketika ditanya Pak butuh nota tidak? Oh butuh, saya butuh. Notanya dikosongin aja ya, yang penting distempel. Mengapa Pak? Oh sudah usah tahu kamulah. Yang penting saya kasih nota kosong, stempel Pak. Yang nulis ya, siapanya? Dinaikkan harganya nanti, kata mereka, ini dalam rangka untuk kesejahteraan karyawan, kesejahteraan anak buah. Padahal itu korupsi uang negara. Menjadi halal apa haram Pak? Kesejahteraan itu baik atau jelek? Bahasa kesejahteraan halalan taiban atau haram? Baik kaum muslimin, ada yang bisa jawab gak sih? Tidur semua. Kalau bahasanya kesejahteraan, tidak ada seorang pun yang menduga itu hal haram. Oh ini sejahtera kok, bagi-bagi rezeki. Ya barang-barang ada rezeki banyak, bagi banyak. Ada rezeki sedikit, bagi sedikit. Oh, pimpinan hujan. Main banget. Tukang markup harga dengan nota yang bodoh. La haula wala quwwata illa billah. Halalan thayyiban bagi mereka. Seperti halnya Yahudi. Itu pun terjadi zaman dulu. Zaman sekarang menjadi sebuah budaya. Kalau tidak seperti itu, dimusuhi sekantor. Kalau lurus ya lurus, ngajak kelurusan. Dinasihati kalau lurus lurus ya ajak kelurusan. Duit halalan tahibat kan. Wala. Juhala. Wal musyrikun harramu anwa'an min bahaitil min bahimatil an'am. Demikian pula kaum musyrikun jahiliyah yang ada di zaman Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam di awal-awal Islam. Mereka mengharamkan berbagai macam makanan-makanan yang dibikin dari daging. Mengharamkan hewan ini, hewan itu, tanpa dasar, hanya semata karena apa? Menganggapnya itu jijik, kemudian diharamkan, atau menganggapnya semakin meninggalkan makan daging, semakin kastanya naik. Ada di negeri kita yang seperti itu. Oh dia masya Allah imannya, gak mau makan hewan. Kenapa? Karena dia berpikir kasihan. Kalau yang disembelih anaknya, emaknya yang nangis-nangis. Kalau yang disembelih emaknya, anaknya kasihan. Saya gak mau makan hewan. Waduh, ini sufi. Adi mengatakan kalau saya makan ayam itu teman, kalau saya makan kambing itu teman. Kalau saya, ini bahasa siapa? Masih ingat kok. Hadirin kaum muslimin, heran kita terhadap mereka pola pikirnya, mengharamkan yang halal semaunya di atas dinamakan agama. Orang hamil jangan makan ini, jangan makan itu. Kalau itu studi dari kedokteran, karena memang ada riwayat darah tinggi atau ada riwayat ya ini dan itu, dijauhi dagingnya berwarna merah dan sebagainya. Kalau di riwayat itu diperbolehkan, bukan karena tadayunan. Apa itu tadayunan? Sebagai bentuk agama, tidak, tetapi sebagai bentuk sihhiyah, kesehatan. Saya seorang yang berpenyakit darah tinggi, kalau saya makan daging kambing ini akan berakibat begini begini, dan sudah pernah terjadi stroke, mamanya stroke ringan. Karena itu saya meninggalkan itu, bukan karena mengharamkannya, tetapi menjaga apa? Kesehatan. Ini tidak masalah. Tetapi kebanyakan orang kebablasan, disangka itu adalah hal yang semakin saleh kalau tidak makan daging. Semakin orang itu zuhud kalau tidak makan apa? Daging. Saya tidak mau makan daging dalam rangka zuhud. Nabi kita alaihi wasallam, kaum muslimin, seorang yang paling takwa, seorang yang paling zuhud, seorang yang paling saleh, tetapi beliau sangat suka makan daging. Kambing, unta, sapi, bahkan ada makanan ferit, yakni bubur kacang yang dicampuri dengan daging. Ini kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zuhud itu bukan berarti meninggalkan makanan enak. Tidak. Zuhud itu engkau meninggalkan yang haram dan kau mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan syar'i. Zuhud itu muslimin dengan makna yang sahih. Ada kalanya orang itu mengatakan zuhud itu adalah dengan meninggalkan kenikmatan duniawi dengan dia lebih meninggalkan. Artinya lebih menyakiti diri sendiri. Itu lebih tingkatan zuhudnya tinggi. Oh, dia sudah tak mau makan daging. Terus orang heran. Luar biasa. Besok lagi dia sudah tidak makan lagi hijau-hijauan. Sudah hebat lagi. Dia sudah tidak makan nasi. Hebat lagi. Dia sudah tidak makan apa-apa. Mati. Allah musta'an. Juhala. Jahil. Mengalap sesuatu dengan perasaan. Akibat tidak pernah taklim itu. Dari sini kita tahu betapa pentingnya namanya apa? Ilmu din. Usyrikin. Mereka lebih dari sekedar menghalalkan makanan, menghalalkan kesyirikan. Ahlul bid'ah bukan hanya sekedar menghalalkan makanan yang haram, tetapi mereka menghalalkan bid'ah. Lebih tingkatannya mengerikan lagi, kaum muslimin, atas nama agama menghalalkan yang haram, yakni bid'ah. Atas nama agama menghalalkan yang syirik. Dan melebelkan kalimat-kalimat islami kepada kesyirikan itu. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ini mengerikan kaum muslimin. Qala Syekh Shalih Fauzan. Sudah jam 8:14. Kita berhenti pada jam berapa, Pak? 8:20. Sepakat? 8:20 insyaallah kita selesai. Wal musyrikun harramu anwa' min bahimat al-an'am minha al-buhayrata was-sa'ibata wal-wasilata anwa'un min al-an'ami yusammunaha bihadhihi al-asma'. Musyrikin dulu mengharamkan buhayrah, as-sa'ibah, wal-wasilah, ini jenis-jenis hewan yang halal dalam syariat, namun diharamkan oleh mereka. Wayuharrimunaha lil-asnam, dan mereka mengharamkan untuk patung-patung mereka. Jadi ada aturan pada kaum musyrikin, tidak boleh menyembelih seekor hewan A untuk dipersembahkan. Mereka punya aturan-aturan. Ini hewan tidak boleh dipersembahkan. Hewan ini hewan yang najis. Hewan ini hewan yang haram. Tidak boleh diperuntukkan untuk patung-patung. Ini mereka. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa qad naha Allahul mu'minin an dhalik. Sungguh Allah telah melarang hal itu kepada kaum mu'minin dalam surat Al-Ma'idah. Ayat yang ke-87. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan makanan-makanan yang thayyibat, yang baik-baik. Ma ahallallahu lakum, hal-hal yang telah Allah halalkan untuk kalian. Wa la ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Janganlah kalian melampaui batas dalam perihal mengharamkan sesuatu. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam ayat ini Allah memberitahukan, wala ta'tadu, jangan kalian melampaui batas berlebih-lebihan, karena memang akan didapati orang-orang yang melampaui batas dalam hal mengharamkan yang Allah halalkan atas nama agama. Yang mengerikannya atas nama apa? Agama. Tidak mau memakai baju yang halus, maunya pakai baju yang kasar-kasar, sehingga mereka memiliki ciri khas bajunya itu yang kasar-kasar, yang terbikin dari kain yang kasar, dari rajutan yang kasar. Sungguh, sampai-sampai mereka pun terkenal dengan baju itu, sehingga bid'ah mereka disebut dengan sufi, orang yang selalu memakai baju dari benang suf atau kain dari suf yang kasar. Bahkan ada orang yang semakin dia menyakiti diri, semakin dia baik. Sebagaimana Syiah di acara-acaranya mereka kaum muslimin menyayat-nyayat kepala sehingga bercucuran darahnya mereka sebagai bentuk meratapi kematiannya Husain. Semakin banyak darah, semakin itu baik. La hawla wa la quwwata illa billah. Hadza majnun. Syariat mana melukai diri sendiri? Mereka bukan hanya menghalalkan meratapi dalam bahasa kita niyahah, bahkan mereka melakukan niyahah di hari tertentu, di bulan tertentu. Walhamdulillah kita tidak perlu tahu. Tetapi begitulah mereka sepanjang zaman sejarah. Seluruh antara dunia di saat itulah Syiah melakukannya. Sampai anak-anak mereka pun dilukai kepalanya sebagai bentuk niyahah terhadap kematiannya Husain. La hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fal mu'min la yatasaddadu fi tahrimi ma ahala Allah. Seorang mukmin janganlah dia berlebih-lebih dalam mengharamkan yang Allah halalkan. Jangan mengharamkan harta. Harta itu halal. Jangan mengharamkan makanan nikmat, bagian yang halus, jangan mengharamkan. Ada beberapa orang meninggalkan kerja, meninggalkan kasat, meninggalkan duniawi, dan dianggap itu jempolan karena dia sudah tidak lagi butuh dengan dunia. Ini salah. Nabi kita bekerja, Nabi kita memelihara kambing, Nabi kita ini, Nabi kita itu, para sahabat kerja di pasar, berdagang, ini itu. Itulah Islam. Jangan berlebih-lebihan. Bisa dipahami hadirin. Ada di antara orang yang tidak mau kerja, khuruj 5 hari, 7 hari, 40 hari, bahkan 4 bulan. Tidak mengurusi dagangnya, tidak mau mengurusi anak istrinya. Terlantar begitu. Ditinggalkan dikarenakan mengikuti alirannya dia. Seakan-akan semakin meninggalkan duniawi, semakin hebat. Na'udzubillah min dzalik. Itu salah. Yang ada, jangan kalian terlalaikan dengan duniawi kalian akan hak-hak Allah yang harus ditunaikan. Diperingatkan, jangan lalai. Bukan dikatakan dunia itu haram. Bisa dipahami hadirin? Ya. Sama mereka pun tidak mau menikah, tidak mau mendatangi istrinya, tidak mau senggama. Sama istrinya pun menderita, dikarenakan pola pikirnya semakin menjadi wanita semakin saleh, sehingga tidak mau dia memegang istrinya dalam pengertian bersenggama. La haula wala quwwata illa billah, hadza akama, yang tidak berdasarkan syariat. Nabi kita mengatakan, fi buti ahadikum sadaqatun, pada kemaluan kalian itu ada sedekah. Yani ketika seorang sahabat bertanya, ayati ahaduna syahwatahu fayaqulu fi ajrun ya Rasulullah, apakah ketika seorang suami mendatangi istrinya, yani berhubungan badan dengannya, apakah akan mendapatkan pahala? Naam, ya, dia mendapatkan pahala, itu sedekah. Hadza wa qaum muslimin, sehingga wa qaum muslimin, berfahamlah dengan paham yang benar dalam beragama. Jangan melampaui dari disyariatkan, jangan mengharamkan yang dihalalkan, dan jangan pula berlebihan sambil mengharamkan apa yang dihalalkan atau menghalalkan yang diharamkan. Bisa dipahami hadirin? Itu semuanya bisa kita laksanakan apabila kita memiliki ilmu yang syar'i. Maka talabul ilmi itu penting bagi kita. Walaupun waktunya dipindah pada isya, tidak mengapa. Gimana Pak? Bahkan kita bebas, tidak tergesa-gesa. Walaupun bebas, tidak berarti sampai satu jam, Pak. Tenang saja. Saya talinya enggak akan lama-lama. Sebelum antum ngantuk, sudah saya tutup. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.